Too much money. Years and oh my do, oh my dad. Zombie, I do my do, oh my dad. Fanya kama una doku, doku wa, doku. Kinyume nyume una doku, doku wa, doku. It's the kids, baby. Nimeshikwa na kipururu mama, wangu kipa na kakaguli. Nikapake kipururu mama, kwenye beti samahuli. Lala, ameshiba nataka kulala, basi leta mtu. Lala, anabwembe kushinda jimanara, yani diko diko. Lala, ananoga katende kapere mendele. Anabahari mgi kasuru, kasuru, kasuru. Sama solti kwenye kuduru. Nyonya kama kaduru, kaduru, kaduru. Na kaganda kwenye chuchuru, chuchuru. Fanya kama una duku, duku wa, duku. Kinyume nyume una duku, duku wa, duku. Fanya kama una duku, duku wa, duku. Kinyume nyume una duku, duku wa, duku. Oh my do, oh my dad. Sura zimevunda wananyune ya geri. Wasifanye kafunda waninyoe na nyeri. We sasa mbuwa sasa. Weka. Tunde Arusha mara. Weka. Kaya muogo cha chandu. Weka. Hadicha nyuma cha kwangu. Ana bahari mgi kasuru. Kasuru, kasuru. Sama solti kwenye kuduru. Nyonya kama kaduru, kaduru, kaduru. Na kaganda kwenye chuchuru, chuchuru. Fanya kama una duku, duku wa, duku. Kinyume nyume una duku, duku wa, duku. Fanya kama una duku, duku wa, duku. Kinyume nyume una duku, duku wa, duku. Lala, ameshiba nataka kulala, basi leta mtu. Lala, anambwembe kushinda jimanara, yani diko diko. Lala, ananoga katende kapereme. Fanya kama una duku, duku wa, duku. Kinyume nyume una duku, duku wa, duku. Maisa, on the